Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Munakhalah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki pembahasan Al-Hajr. Apa yang dimaksud Al-Hajar? Anta ma'ana ya Aba Aufa. Sore tadi ada enggak? Daka ya Aba Anas. Apa itu Al-Hajar? Kum ya Aba Anas. Maksudnya secara syariat, dikasih harta. Nah, mencegah seseorang. Nah, seorang ini nanti akan dijelaskan ya. Tidak mesti anak-anak, tidak mesti bodoh. Ya, mencegah seorang dari mengelola hartanya. Itu yang dimaksud Al-Hajar. Barakallahu fiik, tafadhal. Indak ya akhi. Qum. Apa hukumnya Al-Hajar? Boleh. Dalil. Ha? Kaif la tadri? As-salafi ya'rifu ad-dalil. Dalilnya. Naam. Pakai kitab, boleh. Naam, apa dalilnya? Wabtalu. Fa'in anastum. Nah, jelaskan inti dari ayat itu. Dari mana sisi pendalilannya? Hah? Hah? La tadri. Jelas, jelas. Naam. Aina Abdul Malik? Hah? Marid. Kum anta ya Abdullah. Kum. Dari mana sisi pendalilan ayat ini? Gimana? Siapa itu? Sufaha itu apa? Ya, orang-orang yang bodoh, termasuk di dalamnya orang gila, orang yang menghambur-hamburkan hartanya, orang yang sudah pikun, ya, dan seterusnya. Nah, dan dari sisi pendalilan yang lain, yang mana? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan anak-anak yang yatim, kalau mereka telah mencapai usia baligh, lalu kalian uji mereka. Kalau kalian sudah mendapati orang ini rasyid. Rasyid adalah orang yang punya kemampuan untuk mengelola hartanya dengan baik. Maka setelah itu serahkan padanya hartanya. Telah dibebaskan dari al-hajar. Akan tetapi selama sifat al-hajar, sifat yang menyebabkan dia dihajar, itu masih ada. Seperti bodoh atau anak-anak. Maka dia tetap dalam keadaan mahjur, dia tidak boleh mengelola hartanya sendiri. Harus ada yang mengaturnya. Nah, kemudian termasuk di antara orang yang dicegah untuk mengelola hartanya yang telah kita sebutkan. Hai, na'am indaka ya akhi. Dekatnya Abdurrahman. Antum. Tafadhal. Siapa? Orang yang bangkrut. Ahsant. Dalil. Naam. Naam. Jelaskan bahasa Indonesia. Naam, tafadhal barakallahu fik. Naam ya Jamal. Dalil. اشتغل. Siapa itu di belakangnya Jamal? Naam. Sembunyi. La takun mithla kura-kura. Tarifun kura-kura ya ikhwan. Kum ya akhi. Aina fahmi. Ijlis. Sa'id akhak. Kum. Dalilnya orang yang bangkrut tidak boleh memanfaatkan hartanya. Naam. Apa maksud dari hadis itu? Pakai kitab, labas. Apa maksud inti dari hadis itu? Ya. Sisi pendalilannya yang terpenting ya ikhwan, memahami kitab. Sisi pendalilan dari kitab, kenapa digunakan dalil ini? Apa sebabnya? Naam. Mana yang lain ini? Naam. Aina Abu Rifqi? Aina Abu Rifqi? Kum. Sisi pendalilan hadis ini. Tafadhal. بسرعه يا اخي بسرعه الان وقت يمشي bukan itu yang tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. بسرعة. تدريس يا فهمي. Jelas. InsyaAllah besok anak tanya kembali. Taib. Yang enggak bisa menjawab, ya, saya yutrat minal majlis. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Telah kita jelaskan tentang orang yang bangkrut, bahwa dia tidak boleh mengelola hartanya apabila dikhawatirkan akan semakin mengurangi hartanya dan akan semakin mendatangkan kerugian. Dalam keadaan orang-orang yang pernah memberikan pinjaman uang kepadanya, mereka telah menuntut. Maka dalam hal ini hartanya harus ditahan, kemudian diberikan kepada orang-orang yang mereka menuntut harta tersebut untuk dikembalikan, berapapun adanya yang masih tersisa, sebab tidak ada jalan yang lain kecuali yang demikian. Kemudian beliau melanjutkan, wa ba'du ahli al-ilmi yadhhabu ila al-hajri ala malil marid. Dan sebagian dari para ulama ada yang berpendapat ditahannya dalam pengelolaan harta orang yang sakit. Ya. Idza zada fil wasiyati ala tsuluts, apabila dia menambah dalam memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga. Sebab apabila seorang memberikan wasiat, ya, apakah dia berwasiat untuk menyumbangkan hartanya sebelum dia meninggal? Dalam berwasiat disyaratkan paling maksimal, kalau dia hendak berwasiat, yang dimaksud wasiat adalah sesuatu yang dia sampaikan dalam kondisi dia akan meninggal dunia, atau dia merasa bahwa dia akan meninggal, seperti dia dalam kondisi sakit misalnya, lalu dia mengatakan, saya akan menyedekahkan hartaku. Itu namanya wasiat. Ya. Nah, apabila seorang pada saat dia dalam keadaan sakit yang dia merasa bahwa dia akan meninggal dengan sakitnya itu, jika dia berwasiat dari hartanya yang akan dia sumbangkan, maka tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga. Tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga dari hartanya. Nah, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi wasiat itu paling maksimal sebesar ats-tsuluts, sepertiga dari jumlah hartanya. Nah, ini harus kita bedakan antara wasiat dengan seorang yang hendak bersedekah dalam kondisi dia dalam keadaan sehat. Kalau seorang dalam keadaan sehat, ya, bukan hubungannya wasiat, maka dia boleh menyumbangkan hartanya sebesar apapun dan berapapun jumlahnya, bahkan seluruh hartanya, tidak mengapa dalam kondisi sehat. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menyumbangkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencegahnya. Namun apabila statusnya sebagai wasiat, maka maksimal sepertiga saja. Maksimal sepertiga, dan sepertiga itu sungguh sudah sangat banyak sekali. Oleh karena itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, pada saat beliau sakit yang dia merasa bahwa sakit itu akan menyebabkan beliau meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam keadaan sakit. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menyumbangkan hartanya. Ingin menyumbangkan 2/3 dari hartanya, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dia mengatakan, kalau begitu setengah ya Rasulullah. Saya akan sumbangkan setengah karena saya tidak meninggalkan ya seorang ahli waris kecuali anak perempuan saya, satu-satunya. Tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau begitu sepertiga ya Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Sepertiga boleh dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Sepertiga sudah sangat banyak. Lalu beliau pun menjelaskan, innaka antadhara warathataka aghnia khairun laka min antadharahum 'ala yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau membiarkan keluargamu mereka dalam keadaan berkecukupan pada saat engkau tinggalkan mereka, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka harus meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Maka ikhwani fiddin azakumullah, wasiyah paling maksimal sepertiga. Nah, kalau misalnya ada seorang berwasiat, dia mengatakan saya akan menyumbangkan hartaku sebesar 2/3. Akan saya sedekahkan. Maka itu lebih dari sepertiga dan itu tidak boleh. Ya. Itu tidak diperbolehkan. Sehingga gimana keadaannya yang lebih dari sepertiga itu harus dicegah. Lebih dari sepertiga itu harus dicegah. Tidak boleh dikeluarkan untuk jadikan sebagai wasiat. Kenapa? Karena batasannya hanya sampai sepertiga saja. Lebih daripada itu, maka harus ditahan harta tersebut. Tidak boleh dimanfaatkan sebagai wasiat. Nah, ini yang beliau maksudkan bahwa apabila wasiat tersebut lebih dari sepertiga, maka bahagian yang lebih dari sepertiga itu mahjur. Ya, hartanya harus ditahan. Tidak boleh di keluarkan untuk jadikan sebagai wasiyah. Wadhalika biistithna'i tsuluts. Yang demikian itu dikecualikan sepertiga. Wahum ashabul imam Syafi'i wa Ahmad. Dan ia adalah pendapat para pengikut al-imam Syafi'i dan al-imam Ahmad. Wahadha dakhilun fil wasiyatil batilah. Dan ini termasuk diantara wasiat yang batil. Lebih dari sepertiga. Waqad taqaddama annahu la tajuzul wasiyatu bi aktsara min ats-tsuluts, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh memberi wasiat lebih dari sepertiga. Sehingga apabila ada seorang yang memberikan wasiat lalu dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka harus dihajar hartanya itu. Harus ditahan, tidak boleh dikeluarkan. Fahimtum ya ikhwan? Bisa difaham ya? Taib. Kemudian permasalahan yang berikutnya, wa madhhabul a'immatil arba'ah al-hajru 'alal 'abdi fi tasarrufatih. Pendapat para imam-imam yang empat adalah mencegah seorang budak ya dalam tindakan-tindakannya. Apakah dia hendak mengelola harta dan yang semisalnya, maka seorang budak harus ditahan. Illa idza adzina sayyid, kecuali apabila tuannya telah mengizinkan dia. Yang namanya hamba, yang namanya budak sahaya, ya budak. Ya. Dia tidak memiliki harta, bahkan dia sendiri dimiliki oleh orang lain. Dia itu statusnya sebagai harta. Nah, itu abid. Sehingga dia tidak boleh mengelola sebuah harta ya, kecuali apabila diizinkan oleh tuannya. Apa yang dimiliki dari harta seorang budak, harta itu adalah milik tuannya. Wala syakka fi hadza, dan tidak diragukan dalam perkara ini. Fama summiyal 'abdu 'abdan illa waqad kanat tasarrufatuhu fi yadi ghairihi wa huwa sayyiduh, dan tidaklah seorang budak dinamakan budak kecuali tindakan-tindakannya itu harus ada di tangan orang lain. Dalam hal ini adalah tuannya. Dalam hal ini tuannya. Jadi tindakan apapun dari hamba ini harus atas sepengetahuan atasan, yaitu tuan. Ya, mau berdagang harus atas izin tuannya. Mau mengelola sesuatu harus atas izin tuannya. Mau nikah harus izin tuannya. Mau apa saja. Kalau tidak, maka tindakan-tindakannya batil. Waqad taqaddama al-hadithu sahih, dan telah terdahulu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuma 'abdin nakaha bighairi idzni sayyidihi fa huwa 'ahir." Budak yang mana saja yang menikah dengan tanpa izin dari tuannya, maka budak itu berzina. Jadi harus minta izin. Nah, kepada tuannya. Kenapa kalau kita selalu membahas masalah budak? Bukankah sekarang ini sudah tidak ada lagi perbudakan? Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam. Boleh jadi suatu saat nanti akan ada lagi perbudakan. Dan bagi siapa yang mengetahui tentang hikmah adanya perbudakan dalam Islam, dia akan mengetahui demikian besar hikmahnya. Nah, sebab perbudakan yang diakui dalam Islam ada kalanya disebabkan karena adanya pertempuran melawan orang-orang kafir. Lalu kemudian orang-orang kafir tersebut mereka ditundukkan oleh kaum muslimin. Nah, sehingga mereka tunduk di atas kekuasaan kaum muslimin dalam keadaan mereka terhinakan dengan kekufurannya, maka mereka dijadikan sebagai budak-budak kaum muslimin. Apa hikmahnya? Sangat banyak sekali. Nah, mereka jadi budak-budak kaum muslimin, mereka bermuamalah dengan kaum muslimin, mengetahui akhlak yang dimiliki oleh Islam, mengetahui demikian indahnya syariat Islam, sehingga banyak dari mereka dari kalangan budak satu persatu ya mereka masuk ke dalam Islam. Hadza man kum siapa yang suruh memperlihatkan giginya? Nah, siapa lagi yang mau lihat giginya? Nah, tayyib. Sehingga mereka mengetahui syariat Islam demikian banyak. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka dari kalangan budak satu persatu masuk ke dalam Islam, dengan keislaman mereka maka mereka dibebaskan. Dengan keislaman mereka mereka dibebaskan. Nah. Ya, sehingga mungkin saja suatu saat nanti terjadi pertempuran, adanya jihad. Lalu kemudian orang-orang kafir di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tunduk menjadi budak. Nah, sehingga tetap harus diilmui, dipelajari. Oleh karena itu masih saja para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka. Sehingga kesimpulannya bahwa budak tidak diperbolehkan untuk bertindak apapun kecuali dengan izin tuannya. Wal Imam Malik rahimahullah yudhifu ila al mahjuri alaihi muzawjah. Nah, ini permasalahan yang lain, yaitu tentang istri. Apakah istri pun dicegah untuk mengelola atau melakukan suatu tindakan dihajar dalam hal ini kecuali dengan izin suaminya? Maka kata beliau bahwa Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala memasukkan di antara orang-orang yang dicegah dalam pengelolaan, dalam bertindak adalah istri. lil ahadithi sahihatil amirati bi ta'ati zaujati zaujaha, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan taatnya seorang istri kepada suaminya. Wa kadzalika lil haditsi sahihi an Abdullah bin Amr 'inda an-Nasa'i wa lahu syawahid. Demikian pula berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan memiliki penguat-penguat. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzu limra'atin, tidaklah diperbolehkan bagi seorang wanita hibatun fi maliha illa biizni zaujiha, untuk memberikan sesuatu dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Kalau hadis ini sahih dan disebutkan di sini bahwa ini adalah hadis yang sahih, maka ini nas yang menunjukkan bahwa seorang istri tidak boleh bertindak terhadap harta dia kecuali setelah dia mengabarkan dan meminta izin kepada suaminya. Karena kepada suaminya lah lebih berhak dia untuk memberikan infak, memberikan sedekah. Nah, ketika istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala beliau hendak menyedekahkan ya sebagian dari hartanya, kalau tidak salah pada waktu itu kalungnya, dia ingin menyedekahkan. Nah, karena mengetahui keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kabar ini sampai ke suaminya Abdullah bin Mas'ud, maka dia melarang. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau sedekahkan kepada saya lebih utama daripada engkau sedekahkan kepada orang lain. Lalu kemudian Zainab istri dari Abdullah bin Mas'ud pun mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, terkecuali dalam kondisi ya apabila wanita tersebut ya mengetahui watak suaminya, bahwa kalau dia bersedekah dalam hal ini insyaallah suaminya tidak akan melarang. Nah, maka dalam hal ini diperbolehkan ya. Izin itu terbagi menjadi dua, ada izin urfi, ada izin an-nutqi. Ada izin secara lisan ya. Yaitu apabila seorang istri mengatakan pada suaminya, saya ingin bersedekah, maka suaminya mengatakan, saya izinkan, silahkan. Ini izin secara lisan. Ada izin secara urfi, secara kebiasaan ya. Dan itu kembali kepada istri, tentunya lebih mengetahui keadaan suaminya. Tidak mesti pada setiap tindakan dia harus meminta izin kepada suaminya. Akan tapi kalau secara uruf, secara kebiasaan, kalau dia bersedekah dengan ini misalnya, itu tidak akan diingkari oleh suaminya, maka itu sudah cukup. Itu adalah izin. Ya. Jadi jangan difahami bahwa izin itu harus ucapan secara lafaz yang dikeluarkan oleh suaminya, tidak. Tapi secara urfi, secara kebiasaan, yang apabila seorang istri ya mengeluarkan atau mengelola sebagian harta yang biasanya kalau dia mengelola tidak akan mendapatkan larangan dari suaminya, maka yang demikian ini sudah cukup untuk disebut sebagai izin, selama tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa sahihu wallahu alam. Dan ini adalah perkara yang sahih, wallahu alamu bissawab. Maka ini ikhwani fiddin a'azakumullah, beberapa hukum berkenan tentang masalah al-hajr ya. Yang bisa kita simpulkan bahwa al-hajr adalah mencegah seseorang untuk mengelola harta. Siapa seorang itu? Ah, ada berapa macam yang disebutkan. Di antaranya mereka adalah siapa ya Abdullah? Hah? Sibian, anak-anak. Nah, siapa lagi? Abdullah. Orang yang bodoh. Masya Allah. Siapa lagi? Abu Abdul Majid. Hah? Nah. lupa. Orang yang orang gila termasuk orang bodoh. Pak Umar. Hah? Enggak hadir. Ah, Pak Salihin. Hah? Budak. Ahsan. Ah. Antum. Naam. Antum yang balik. Orang yang bangkrut. Pak Musa. Hah? Istri. Naam. Masyaallah. Alhamdulillah. Tayyib. Dengan demikian kita telah menyelesaikan. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ya. Sebenarnya kalau diringkas, dirangkum ya kawan, pembahasan ini mudah, ya. Cuman karena dibacanya jadi agak panjang. Tayyib. Kitabul Ghasbi. Sekarang pembahasan yang baru. Kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum al-ghasab. Ya. Masih ngantuk? Tidak ngantuk. Yang dimaksud al-ghasab adalah mengambil sesuatu milik orang lain tanpa keridhaannya. Sehingga dia mengambilnya secara zalim, ya. Mengambil apa saja tanpa keridhaannya. Sebab asal hukum dari harta seorang muslim tidak diperbolehkan bagi muslimin yang lain untuk menggunakannya, mengambilnya dengan tanpa hak. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian kaum muslimin, demikian pula harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibin min nafsih. Tidak halal memanfaatkan dan menggunakan harta dari seorang muslim kecuali berdasarkan keridhaannya. Apabila ada seorang mengambil harta milik orang lain tanpa seizinnya, maka dia disebut ghasib, orang yang melakukan ghasab. Ya. Ambil sendal milik orang. Naam, tanpa seizinnya. Naam. Atau mengambil barang tertentu tanpa seizinnya. Nah, izin itu sebagaimana kita sebutkan, izin itu terkadang secara nutqi, secara lisan, secara lafaz, terkadang secara urfi. Kalau ada dua orang yang berteman, ya, yang sudah menjadi kebiasaannya, ya, mereka saling memanfaatkan barang. Nah, yang kalau dia mengambil barang temannya tersebut, insyaallah ta'ala dia tidak akan marah. Dia telah mengizinkan. Sudah ada perjanjian secara urfi. Maka demikian tidak mengapa. Ya. Tapi jangan selalu husnudzon. Ya. Merasa, wah, insyaallah saya akan diizinkan. Jangan seperti itu. Tidak ada qarinah, ya, mengambil sendal milik orang lain tanpa hak. Mengambil alat tulis, mengambil perkara-perkara yang kecil terkadang dianggap remeh oleh sebagian ikhwan. Sebagian kaum muslimin. Padahal sekecil apapun itu yang namanya ghasab, zalim. Tidak diperbolehkan. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibi min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Nah. Maka kitab ini menjelaskan tentang hukum al-ghasab. Kata beliau, al-ghasbu ithmun 'azimun wa khatarun wabilun wa fihi al-wa'idu syadid. Al-ghasab adalah dosa yang besar dan bahaya, ya, bahaya yang besar, dan di dalamnya terdapat ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi azza wa jal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Dengan cara yang batil tanpa ada keridhaan. Terkecuali perkara-perkara yang diridhai, berdagang, mengambilnya dengan cara membelinya, mendapatkannya dengan cara dihadiahkan atau diberikan hibah dan yang semisalnya. Tanpa itu semua, ya, tanpa perkara-perkara yang diperbolehkan dalam syariat, maka itu termasuk diantara memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan itu haram hukumnya. Wa yakfi fihi al-hadithu sahihu fi sahihi Muslim an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah tentang diharamkannya perbuatan al-ghasab ini adalah hadis yang sahih. Dalam sahih Muslim dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminih." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, dia tahu bahwa itu adalah milik temannya, milik sahabatnya, tapi dia mengambilnya, bahkan dia bersumpah, wallahi ini adalah milik saya. Nah, ya, ada tanah yang telah ditentukan masing-masing dimiliki oleh dua orang muslim, lalu salah satunya ingin memajukan batas tanah tersebut, dan dia tahu bahwa itu adalah milik saudaranya, milik tetangganya. Terjadi khusumah. Ya. Tetangga yang diambil tanahnya ini tidak punya bukti. Tapi orang yang mengambil tanah tersebut, dia tahu bahwa itu adalah tanah milik tetangganya. Maka dia bersumpah, wallahi ini adalah milik saya. Ini jelas ada tandanya. Padahal tidak demikian. Dia tahu bahwa itu dia mengambil milik saudaranya. Maka ini zalim. Ya. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahu an-nara, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihi al-jannah, dan mengharamkan atasnya surga. Qalu wa in kana syai'an yasira. Para sahabat ketika mendengarkan ini, demikian kerasnya dosa orang yang melakukan ghasab, maka mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah, walaupun sedikit wahai Rasulullah. Qala wa in kana qadiban min araq, walaupun setangkai siwak. Ya. Walaupun setangkai siwak. Dia mengambil milik saudaranya. Dia mengklaim itu adalah miliknya, bahkan dia bersumpah. Padahal dia tahu itu adalah milik saudaranya. Subhanallah, demikian besarnya dosa ini. Ya, Allah mewajibkan baginya neraka dan Allah mengharamkan baginya surga. Nah, menunjukkan kerasnya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara-perkara yang kecil, ya. Nah, hanya setangkai siwak. Kadang-kadang seorang tidak memperhatikan perkara ini, menganggap ini adalah suatu hal yang ringan. Ternyata tidak. Balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Maka berhati-hati ya ikhwan. Ya. Memanfaatkan milik saudara muslim yang lain. Kadang-kadang sebagian kita menganggap remeh mengambil sendal milik orang lain. Nah, sehingga menimbulkan khusumah. Orang yang diambil sendalnya tidak pernah merasa bahwa dia memberikan pinjaman, ya, sehingga dia tidak ridha. Nah, setelah dicari ke sana kemari, ya, ternyata diambil oleh seorang, maka orang itu ghasib. Nah, fa'alal muslim raddul maghsub, maka wajib bagi seorang muslim untuk mengembalikan barang yang telah diambilnya itu tanpa keridhaan pemiliknya. Kama huwa sebagaimana adanya. Wa kama akhadahu sebagaimana yang dia telah mengambilnya. La yang kusumin husyai'an. Dia tidak mengurangi sedikit pun darinya. La khilafa fi hadha baina ahlil ilm. Tidak ada perselisihan dalam perkara ini di kalangan para ulama. Ya. Maka ini ikhwan mukaddimah tentang pembahasan al-ghasab. Dan tentang hukum al-ghasab. Telah kita sebutkan dalilnya dari Al-Quran, dari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala besok. Ba'dal Asr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al muadzin yuadzin wa barakallahu fikum.